Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Fa ima asyral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Kajian kita di malam hari ini kita masih membacakan penjelasan dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah yang menjelaskan tentang seputar masalah al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, keutamaan dan kemuliaan ilmu syar'i. Nah, dan telah kita bacakan beberapa sisi yang telah dijelaskan oleh beliau rahimahullah terkait sisi-sisi yang menjelaskan tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu syar'i tersebut. Tayyib, kita masuk ke sisi yang setelahnya. Beliau menyebutkan di antara dari keutamaan dan kemuliaan ilmu syar'i adalah annal ilma hakimun ala ma siwahu. Ilmu itu sebagai hakim atas selainnya, artinya sebagai penentu untuk kemudian memutuskan apakah sesuatu tersebut boleh dilakukan atau tidak. Kalau dilakukan, bagaimana tata caranya? Itu semuanya yang memutuskan adalah ilmu. Dalam masalah apa saja, dalam perkara ibadah, tanpa ilmu tidak bisa seseorang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hal jual beli juga demikian, tanpa ilmu seorang tidak bisa melakukan jual beli yang halal dari sisi tata caranya, akad-akad yang disyariatkan dan disahkan di dalam Islam. Demikian pula, bahkan seorang yang berharta sekalipun, hakimnya adalah ilmu. Nah, sehingga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim pada kalimat yang tadi kita sebutkan, bahwasanya annal ilma hakimun ala ma siwahu. Ilmu itu adalah hakim atas selainnya. Wala yahkumu alaihi syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang sebagai hakim atas ilmu. Ini menunjukkan sisi keutamaan ilmu syar'i, karena dia yang memutuskan. Ilmu itu yang menetapkan, yang memutuskan sesuatu tersebut dari sisi baik dan buruknya, bermanfaat dan tidaknya, boleh dan tidaknya untuk seseorang melakukan atau meninggalkan. Fakullu syai'in ukhtulifa fi wujudihi wa adamihi wa sihhatihi wa fasadihi wa manfaatihi wa madarratihi wa rujahanihi wa nuqsanihi wa kamalihi wa naqsihi wa madhi wa dhammihi. Segala sesuatu yang ada ini berbeda-beda, ya kan, dari sisi wujudnya berbeda, dari sisi ketidakadaannya berbeda, dari sisi sah dan rusaknya itu berbeda, manfaat dan mudharatnya terkait rujhanihi wa nuqsanihi, berat dan kurangnya, sempurna dan tidaknya, terpuji dan rendahnya. Itu semuanya bertingkat-tingkat dari sisi kebaikan dan keberadaannya, jauh dan dekatnya. Sesuatu tersebut ini apakah bisa dengannya seseorang mendapatkan sesuatu yang diinginkan ataukah tidak? Ini semuanya berbeda-beda dari sisi pengetahuan, wawasan seseorang tentang sesuatu tersebut. Naam. Segala sesuatu yang berbeda-beda tersebut, fa innal ilma hakimun ala dzalika kullihi, ilmu itu sebagai hakim atas itu seluruhnya. Sebagai penentu, oh ini terpuji, ini tidak. Sebagai penentu, ini baik, ini buruk. Ini mulia, ini tidak mulia. Ini perkara yang mengantarkan kebaikan, ini perkara yang tidak bisa mengantarkan kebaikan. Yang memutuskan dan yang sebagai hakimnya menetapkannya adalah ilmu. Adalah al-ilm. Ini menunjukkan demikian besar hajat seseorang kepada ilmu, ya kan? Hingga disebutkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam salah satu perkataannya rahimahullah, "An-nasu ahwaju ila al-ilmi minat ta'ami wasyarab." Manusia itu lebih butuh kepada ilmu dibandingkan butuhnya dia ke makan dan minumnya. Fa inna an-nasa qad yahtaju ila ta'ami wasyarab marratan aw marrataini. Karena terkadang seseorang butuhnya mereka kepada makan dan minum, kata beliau, dalam sehari itu bisa sekali cukup, dua kali juga cukup. Nah, wa amma hajatuhu ilal ilmi fa bi'adadi anfasihi. Adapun hajatnya dirinya kepada ilmu itu seukuran sebesar hajatnya dia ke bilangan nafas-nafas yang keluar masuk dari hidungnya. Fa bi'adadi anfasihi. Seseorang bernafas itu kan enggak terhitung, ya kan? Berapa kali dia bisa bernafas. Dari sisi berharganya nafas itu subhanallah ternyata sangat berharga sekali. Sangat berharga sekali. Di masa kita saat ini begitu banyak kita mendengarkan saudara-saudara kita syafahumullahu ta'ala syifaan kamila yang sangat membutuhkan asupan pernafasan yang melancarkan kesesakan dada mereka karena adanya virus corona yang berkembang di seluruh dunia, sehingga mulailah banyak dibutuhkan pasokan-pasokan tabung-tabung oksigen. Dari informasi yang sampai ke saya, tabung yang besar itu harganya kalau isinya saja itu sekitar 3 jutaan. Itu pun juga kalau semisal dipakai full tidak sampai sehari habis. 3 juta bayangkan. Itu sehari habis. Tergantung dari kebutuhan orang yang sakit tersebut ke oksigen, bisa kurang dari situ, bisa lebih. Nah, al-muhim menunjukkan kepada kita nafas yang dihirup oleh seseorang itu sangat berharga. Sangat berharga. Butuh dia. Walaupun harus mengeluarkan biaya yang demikian besar, dia akan berupaya untuk membelinya demi bisa menghirup nafas yang keluar masuk dari hidungnya. Artinya apa? Hajatnya seseorang kepada ilmu itu seukuran dengan hajat seseorang ketika bernafas. Seharusnya demikian, ya kan? Al-Imam Ahmad tadi menyebutkan rahimahullah, wa amma hajatuhu ila al-ilmi fa bi'adadi anfasihi. Artinya adalah hajatnya seorang muslim kepada ilmu seharusnya seperti hajatnya seseorang kepada nafasnya. Ketika seseorang sedang sakit, dia sangat membutuhkan adanya oksigen. Dia akan rela keliling, ya keliling, bahkan harus keluar provinsi demi bisa membeli satu tabung yang berisikan full oksigen yang ada di dalamnya, sehingga ketika habis dia bisa membelinya lagi di kali yang berikutnya. Dibutuhkan sangat oleh orang tuanya, dibutuhkan sangat oleh istrinya, oleh anaknya. Di zaman sekarang demikian, orang sangat membutuhkan adanya oksigen di semua wilayah. Artinya apa? Seharusnya keadaan seorang muslim ketika dirinya melihat ilmu syar'i itu memiliki nilai hajat yang sama dengan nafasnya. Ibaratnya tanpa ilmu menyebabkan hati seseorang itu hampa dan sesak, butuh adanya asupan-asupan rohani yang keluar masuk ke hatinya. Nah, sama halnya seperti oksigen yang keluar masuk ke tubuhnya. Kalau semisal seorang muslim merasakan kehampaan, kesempitan, dan bahkan keresahan ketika dia jauh dari majalisul ilm, menunjukkan duhai betapa beruntungnya dirinya, menunjukkan bahwasanya pada dirinya tersebut masih tertanam semangat sebagaimana yang tertanam di hati-hati para salaf, semangat untuk menimba dan menuntut ilmu, rela menempuh perjalanan jauh berjam-jam mungkin di sebagian wilayah demi menghadiri majalisul ilm, demi menghadiri majalisul ilm karena merasakan hajat yang besar ke ilmu syar'i tersebut. Nah, seharusnya seorang muslim demikian, dia butuh mendengarkan ilmu, dia butuh kepada ilmu seperti butuhnya dirinya ke nafasnya. Jangan kemudian dijadikan ilmu ini sebagai sambilan. Artinya kalau sekedar dijadikan sebagai sambilan tidak begitu penting, tidak ada nilai kemuliaan terhadap ilmu syar'i. Ini adalah perkara yang tidak seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Justru seorang muslim mencontoh semangatnya para sahabat Rasul radhiyallahu taala anhum di dalam menimba ilmu. Semangatnya para tabi'in di dalam menimba ilmu dari sahabat, mereka rela pergi dari satu negeri ke negeri yang lainnya, safar membutuhkan waktu sekian lama demi mendengarkan ilmu dari sahabat. Murid-murid mereka juga demikian, sehingga tersampaikanlah kepada kita hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini semuanya adalah termasuk dari jerih payah para ahli ilm yang hidup di masa-masa tersebut demi mengumpulkan dan menukilkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kembali kepada kitab. Segala sesuatu yang ada ini hakimnya adalah ilmu. Hakimnya adalah al-ilmu. Fa idza hakama al-ilmu inqata'a an-niza'u wa wajaba al-ittiba'. Bila ilmu itu sudah memutuskan, maka akan terputus yang namanya perselisihan. Yang wajib setelahnya adalah al-ittiba', mengikuti ilmu tersebut. Ketika ada beberapa orang berselisih tentang menghukumi sesuatu terkait manfaat tidaknya, terkait baik dan buruknya, terkait apakah itu kemuliaan ataukah tidak, nah, manfaat atau madarat, berselisih beberapa orang di dalam membahasnya. Ketika sampai kepada mereka ilmu syar'i, perkataan Allah mengatakan demikian, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, itu ilmu, itu al-ilm. Maka yang wajib bagi mereka adalah al-ittiba', yakni mengikuti ilmu tersebut, karena ilmu adalah hakim. Ilmu adalah hakim, tidak boleh seseorang menyelisihi al-ilm. Wa huwal hakimu 'alal mamalik wasiyasati wal amwali wal aqlam, hakim kepada para raja-raja terkait benar tidaknya tindakan-tindakan mereka. Itu adalah ilmu. Bahkan siasat-siasat, strategi-strategi dalam berjihad, mengatur urusan negara, itu semuanya hakimnya adalah ilmu. Boleh tidaknya hal tersebut diterapkan. Wal amwal, bahkan harta-harta yang dimiliki oleh seseorang ada hakimnya. Hakimnya adalah ilmu. Nah, hakimnya adalah ilmu. Apakah harta ini adalah harta yang halal atau yang tidak? Kalau semisal hab halal, untuk apa harta itu digunakan? Apakah ada hak yang dimiliki oleh harta yang harus ditunaikan? Seperti zakat. Seperti apa kadarnya? Yang menghakimi harta adalah ilmu. Wal aqlam, demikian pula catatan-catatan, tulisan-tulisan yang menghukumi terkait benar dan tidaknya tulisan tersebut juga ilmu. juga al-ilm. Al-ilmu hakimun ala kulli syai'. Seperti yang tadi beliau sebutkan, ilmu itu adalah hakim atas segala sesuatu tersebut. Ala masiwahu. Nah, wahwal famulkun la yata'ayyadu bi'ilmin la yaqumu. Kerajaan yang tidak bisa, yang tidak dikuatkan dengan ilmu, tidak akan tegak kerajaan tersebut. Yang namanya negara, kalau semisal tidak diiringi dengan ilmu, tidak akan tegak negara. Yang ada adalah kekacauan, pemberontakan di sana sini, kezaliman, karena tanpa ada bimbingan dari al-ilm. Yang ada demikian, ini menunjukkan kepada kita kapan dua kekuatan yang disebutkan di dalam Al-Quran, quwwah dari sisi al-ulama ahli al-ilm, dan quwwah dari sisi umara para sultan, para ulama memiliki kekuatan dari sisi ilmunya, para sultan memiliki kekuasaan dari sisi pasukan-pasukannya. Ketika keduanya berjalan beriringan, maka akan menghasilkan kekuatan yang demikian luar biasa. Sebagaimana kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh generasi-generasi sebelum mereka dari kalangan para khulafa ar-rasyidin. Kita lihat bagaimana sejarah-sejarah kekhilafahan mereka demikian gemilang keberhasilan di dalam mengalahkan musuh-musuhnya, keberhasilan di dalam menyebarkan dakwah Islam, keberhasilan di dalam menerapkan keadilan dan kemakmuran untuk rakyatnya. Demikian pula generasi yang setelah mereka. Naam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah ta'ala. Sehingga bila mana yang namanya kerajaan tersebut tidak dikuatkan dengan ilmu, tidak akan tegak. Wa saifun bila ilmin mikhraqu la'ibin. Dan senjata kalau tidak diiringi dengan ilmu, itu yang ada adalah ketidakbenaran penggunaannya, lagi ada unsur main-mainnya, tidak benar penggunaannya. Nah, ketika seseorang mengetahui sesuatu, apalagi dia faham kadar dari sesuatu tersebut, dia akan berupaya untuk menjaganya, ya kan? Untuk menjaganya. Kamu memiliki barang yang berharga, barang yang berharga, sangat disayang, mungkin jam tangan, ya kan? Sangat disayang, bagus. Karena kita tahu bahwasanya jam tangan tersebut adalah sesuatu yang mahal, memiliki nilai, demikian pula sisi manfaat demikian dan demikian, kita akan berupaya untuk menjaganya, berhati-hati di dalam menggunakannya. Tapi kapan itu dipegang oleh seorang yang tidak memiliki ilmu, yang ada adalah kerusakan, ya kan? Mungkin jamnya tersebut dimain lempar-lemparan sama temannya, padahal mahal. Nah, mungkin dites, dimasukkan ke air, dimasukkan ke parit, nggak ngerti nilainya dia, nggak ngerti nilainya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Wa qalamun bila ilmin harakatu abithin, pena ataukah tulisan tanpa diiringi dengan ilmu hanya sekedar gerak-gerakan yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya. Nah, tulisan-tulisan yang tidak diiringi dengan ilmu itu sekedar sia-sia saja, enggak bermanfaat. Sehingga al-ilmu mutasallithun hakimun ala dhalika kullihi wa la yahkumu syai'un min dhalika ala al-ilm. Ilmu itu yang berkuasa sebagai hakim atas segala sesuatu tersebut. Tidak ada sesuatu yang tadi disebutkan sebagai hakim atas ilmu. Tidak bisa yang namanya ilmu mencocoki keinginan penguasa. Tidak bisa yang namanya ilmu tersebut mencocoki keinginan orang yang menulis sesuatu. Nah, tidak bisa. Ini menunjukkan dia sebagai hakimnya. Nah, namun yang hak yang benar adalah al-ilmu hakimun ala ma siwa. Wa qad ikhtulifa fi tafdhili midadil ulama ala dami syuhada wa aksihi. Dan telah diperselisihkan oleh mereka para ulama dari sisi tinta-tinta, goresan-goresan tinta yang dilakukan oleh para ulama, apakah lebih afdol dibandingkan darah yang keluar dari seorang yang syahid, ataukah sebaliknya darah yang keluar dari seorang yang syahid itu lebih afdol, lebih mulia dibandingkan goresan-goresan tinta mereka para ulama. Diperselisihkan oleh mereka para ulama terkait mana yang afdol, apakah ulama yang afdol ataukah syuhada yang afdol. Nanti akan disebutkan rahimahullah pada alinea yang setelahnya. Nah, ini menunjukkan terkait afdol dan tidaknya. Apabila kalau semisal sebagian mengatakan damu syuhada afdal ala midadil ulama, ataukah sebaliknya midadul ulama afdal ala damu syuhada, menunjukkan bahwasannya ilmu itu memiliki tingkatan yang tinggi dari sisi keafdolannya. Nah, tidak ada yang mengunggulinya kecuali syuhada. Itu pun juga diperselisihkan apakah seorang yang syahid itu lebih afdal dibandingkan para ulama. Ini menunjukkan sekali lagi besarnya nilai keutamaan ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bila kita sadar ternyata amalan kita menimba ilmu ini, ilmu yang ada di depan kita itu memiliki nilai pahala yang demikian besar di sisi Allah Azza wa Jalla, maka ketika kita mempelajari ilmu, jangan bermain-main. Jangan bermain-main, jangan bersendoguro. Ini kan ada yang sambil cerita sana, cerita sini, ada yang sambil bermain sana, bermain sini, ya kan? Itu. Nah, jangan seperti itu. Mending tidur aja, ya kan? Enggak ganggu temannya. Tidur saja sambil duduk tapi. Tidur sambil duduk. Bisa enggak? Hah? Yang suka bercerita sana bercerita sini, ya, daripada cerita sana cerita sini atau berdiri gini saja, duduk tundukkan kepala, merem. Nah, merem artinya apa? Itu lebih mending dibandingkan cerita sama temannya, akan ganggu kekhusukan. Nah, ganggu kekhusukan itu mending kan diam tak bergeming, senyap. Orang lihat dari belakang khusyuk, ternyata hatinya terbang entah kemana di bawah alam sadar. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sehingga ternyata butuh banyak pengkoreksian dari apa yang kita lakukan selama ini, ya kan? Kita koreksi niatan kita. Kita koreksi sejauh mana maksud kita di dalam menimba ilmu, apakah ikhlas atau tidak. Kalau semisal itu sudah dikoreksi, koreksi pula dari sisi cara kita menimba ilmu, apa serius, apa main-main. Ini dikoreksi semuanya. Kalau itu semua bisa dikoreksi, yang setelahnya dikoreksi lagi. Sejauh mana keseriusan kita di dalam mengamalkan ilmu, apakah benar sudah mengamalkan atau tidak, atau hanya sekedar main-main saja. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Kemudian kita sebutkan penjelasan al-Imam Ibnu Qayyim di al-Imam salahnya rahimahullah, wa nafsu hadha an-niza'i dalilun 'ala tafdhilil 'ilmi wa martabatihi. Dan inti dari perselisihan ini, apakah ilmu itu lebih afdal, para ulama itu lebih afdal, tulisan-tulisan para ulama itu lebih afdal dibandingkan darah syuhada. Nah, perselisihan ini sebagai dalil, kata beliau rahimahullah, keutamaan ilmu dan tingginya derajat ilmu tersebut. Fa innal hakim fi hadhihi almas'alah wal ilm. Yang sebagai hakim tentang masalah ini adalah ilmu. Subhanallah. Tadi disebutkan perselisihan apakah tinta-tinta, tulisan-tulisan para ulama itu lebih afdal dibandingkan darah seorang yang syahid. Yang sebagai hakim untuk kemudian menetapkan apakah para tulisan para ulama lebih afdal dibandingkan darah seorang yang syahid atau sebaliknya, hakimnya ternyata adalah ilmu. Hakimnya itu ternyata adalah ilmu. Sehingga seluruh perselisihan-perselisihan itu semuanya dikembalikan kepada al-ilm terkait afdal dan tidaknya. Nah, bahkan beliau menyebutkan seorang hakim sekalipun, seorang qadhi hakim yang ditunjuk oleh penguasa untuk menyelesaikan sekian perselisihan-perselisihan yang terjadi di rakyat-rakyatnya. Sebagian berselisih dari sisi urusan dagangnya, sebagian berselisih dari sisi sah tidaknya akadnya, sebagian berselisih dari sisi batas tanahnya, dan yang semisalnya. Sekian banyak perselisihan-perselisihan. Itu para umara, para penguasa menunjuk adanya hakim, adanya qadhi yang berwenang, bertanggung jawab untuk menyelesaikan semua problem perselisihan-perselisihan tersebut. Nah, ternyata sang qadhi atau sang hakim yang menghakimi dirinya itu ternyata adalah al-ilm. Ternyata adalah al-ilm terkait jujurnya, terkait bersih tidaknya, adil tidaknya keputusannya, itu semuanya nantinya hakimnya adalah al-ilm. Kapan ilmu melihat sang hakim tersebut tidak jujur, kapan ilmu tersebut melihat ternyata hakim tersebut itu melakukan perbuatan sewenang-wenang. Nah, mungkin yang salah dibenarkan, yang benar dia salahkan, dan yang semisalnya, akan jatuh dia, akan jatuh derajatnya, akan lengser dari jabatannya, akan direndahkan oleh masyarakatnya. Sebabnya adalah al-ilm. Yang menghakimi dirinya adalah al-ilmu. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Kemudian al-imam Ibn al-Qayyim juga menyebutkan rahimahullah, maratibul kamali arba'un. Tingkatan-tingkatan kemuliaan itu ada empat. Perhatikan, tingkatan-tingkatan kemuliaan seorang di sisi Allah Azza wa Jalla itu ada empat jenjang, empat tingkatan. Tingkatan yang pertama, yang paling tingginya, paling afdalnya, paling mulianya, sempurnanya adalah tingkatan nubuwah, tingkatan kenabian. Tingkatan ini adalah tingkatan yang dimiliki oleh para al-anbiya wal-mursalun, para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam. Semua para nabi, semua para rasul adalah seafdol-afdol makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun sebagian mereka itu lebih afdal dibandingkan sebagian yang lain. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Para rasul-rasul tersebut Allah Azza wa Jalla berfirman, sebagian mereka kami lebihkan di atas sebagian yang lain. Namun para nabi dan para rasul secara umum itu lebih afdal dibandingkan seluruh manusia ciptaan Allah Azza wa Jalla yang bukan dari kalangan mereka. Nah, kemudian tingkatan yang kedua adalah as-siddiqiyah, tingkatan as-siddiqun, orang-orang yang jujur, as-siddiq, yang membenarkan, as-siddiqah, jujur dari sisi iman, jujur dari sisi ilmu, dia ucapkan, dia amalkan. Jujur dari sisi menjalankan prinsip-prinsip Islam, ya jujur. Naam, as-siddiqun. Jujur pula membenarkan semua berita-berita Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siddiqun, as-siddiq. Ini yang kedua. Kemudian tingkatan yang ketiga, beliau menyebutkan rahimahullah wasyuhada atau wasyahada, tingkatan para syuhada, orang-orang yang meninggal sebagai syahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. orang yang memiliki kesempatan untuk berjumpa dengan kesempatan melawan musuh-musuh Allah Azza wa Jalla dengan jihad syar'i. Dengan jihad syar'i, sekali lagi, bukan jihad yang mukhalifus syari'ah, seperti jihad melawan penguasa, ini jihad bukan syar'i. Seperti jihad menebarkan aksi terorisme, itu bukan jihad syar'i. Walaupun sekali lagi orang-orang yang melakukannya mengatakan itu jihad, tapi hakikatnya bukan jihad syar'i. Jihad syar'i yang pertama adalah jihad bersama dengan penguasa. Kalau semisal penguasa memerintahkan rakyatnya untuk membantu mereka, untuk membantu mereka mengamankan wilayah-wilayahnya atau negaranya dari serangan-serangan orang-orang kafir, maka jadilah peperangan yang terjadi tersebut dikatakan jihad yang syar'i. Yang syar'i. Kalau semisal seseorang meninggal di medan perang tersebut, ia dikatakan sebagai seorang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ataukah yang kedua, jihad melawan orang-orang kafir. Disebabkan karena orang-orang kafir melakukan tindakan semena-mena kepada kaum muslimin, sementara kaum muslimin membutuhkan bantuan dari saudara-saudara mereka yang tinggal di tempat yang lainnya. Nah, dalam keadaan tidak ada, sekali lagi, orang-orang yang membantu mereka. Nah, tentu dengan pengkajian yang demikian panjang dari mereka para ulama, kita harus melakukan penelponan ke mereka para ulama, menanyakan kepada mereka terkait fatwa apakah jihad di wilayah tersebut jihad yang syar'i atau tidak. Nah, kalau semisal mereka para ulama memfatwakan kepada kita bahwasanya wajib bagi kita untuk membela mereka, menolong mereka, dan perbuatan itu termasuk dari jihad, maka jadilah perginya kita ke medan laga tersebut dikatakan sebagai amalan jihad, amalan yang tertinggi di dalam al-Islam. Nah, artinya apa? Kalaulah semisal kita menjumpai kesempatan untuk berjihad dengan jihad yang syar'i, kemudian kita ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla meninggal di peperangan tersebut, maka bila hati kita ikhlas, tulus karena Allah Azza wa Jalla, maka kita akan memperoleh tingkatan asyuhada, orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sampai pada tingkatan yang ketiga dari tingkatan-tingkatan kemuliaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pun juga membutuhkan sekali lagi mental yang kuat, ya kan? Mental yang kuat. Melihat mungkin temannya terluka, butuh mental yang kuat. Nah, melihat mungkin kakinya tidak bisa digerakkan, butuh mental yang kuat di dalam berjihad. Nah, dan membutuhkan adanya kejujuran iman di dalam dirinya. Jangan sampai nantinya ketika perang itu sedang berkecamuk, dia melarikan diri dari medan perang. Ini termasuk dosa besar. Termasuk dari dosa besar meninggalkan saudara-saudaranya melawan orang-orang kafir, sebagian dibunuh oleh orang-orang kafir takut. Ini termasuk dari sifat orang-orang munafikin dan dosa yang besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tingkatan yang keempat dari tingkatan-tingkatan kemuliaan tersebut adalah al-wilayah, tingkatan kewalian sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Menjadi wali itu tidak harus memakai sorban yang besar, yang tebal, dan kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang aneh. Tidak harus demikian. Nah, wali Allah yang sebenar-benarnya Allah sebutkan di dalam Al-Quran sifat mereka yang memunculkan keinginan-keinginan semangat di dalam diri seorang muslim untuk memiliki sifat-sifat tersebut. Allah sebutkan ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya para wali-wali Allah adalah mereka orang-orang yang tidak akan merasakan kekhawatiran, tidak pula kesedihan. Nah, mereka akan merasakan kebahagiaan, mereka akan merasakan ketenangan. Walaupun mereka dirundung sekian banyak problematika, namun disebabkan karena iman yang ada di hati mereka yang demikian sempurna, menjadikan musibah tersebut sebagai ketenangan, ketentraman di jiwa-jiwa mereka. Walahum yahzanun, tidak merasakan kesedihan sama sekali. Siapa mereka? Allah sebutkan alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ini perhatikan dan tulis dengan baik dan benar. Wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan yang bertakwa. Artinya apa? Kapan seseorang dia menjalankan konsekuensi iman yang dengan benar, dan dia jalankan konsekuensi takwa, dia jalankan perintah Allah, dia tinggalkan larangan Allah Azza wa Jal, maka jadilah dia sebagai wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, sebagai wali Allah tabaraka wa ta'ala. Ini menunjukkan kepada kita seseorang yang dia tidak bertakwa, melakukan perbuatan yang haram, melakukan perkara-perkara yang menyelisih syariat Islam, seperti contoh tidak sholat jamaah dikatakan wali. Oh, sholat jamaah walinya si fulan katanya sholatnya bukan di masjid Indonesia tapi sholatnya terbang ke Saudi. Hal ini dikuatkan dengan adanya jamaah kita yang umroh menjumpai Syekh si fulan itu ada di sana, tapi karena jauh nggak bisa apa, subhanallah, betapa banyak ya kan orang yang mirip kita di luar sana itu banyak orang yang mirip kita di luar sana itu banyak, subhanallah. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullah, sehingga dikatakan enggak pernah ke masjid dikatakan wali. Ini walinya, ini mereka sholat enggak sama kayak kita nih, sholatnya ke langsung menghadap ke Ka'bah, terbang dia. Nah, kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim di al-Qayyim yang setelahnya rahimahullah, wa qad dzakarah Allah Subhanahu wa taala fi qaulihi. Keempat jenjang tingkatan itu Allah sebutkan di dalam firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69. Ini dalilnya. Wa may yuti'illah war rasula, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim, maka mereka akan Allah Azza wa Jalla kumpulkan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan kepada mereka nikmat, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Ini tingkatan yang pertama, yang paling sempurna, yang paling afdal. Wasiddiqin, dari kalangan para siddiqin, ini tingkatan yang kedua setelah tingkatan para nabi yang paling afdal. Wasyuhada, tingkatan para syuhada. Wassalihin, dan orang-orang yang soleh, maksudnya adalah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wa hasuna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima, mereka adalah sebaik-baik teman yang diidam-idamkan oleh seorang muslim. Tentulah dia mengidamkan ketika di dalam al-jannah dia akan bersama dengan nabinya, dia akan bersama dengan para as-siddiqin, para syuhada, ataukah orang-orang yang soleh. yang diidam-idamkan oleh seorang muslim demikian. Dia tidak berharap bila dia di akhirat nanti Allah golongkan bersama para al-ashqiya, orang-orang yang binasa dari kalangan al-kafirin, al-musyrikin, al-munafiqin. Nah, karena itulah dia terus beribadah, menjalankan perintah Allah, dia tinggalkan larangan Allah. Tujuannya adalah untuk berharap perkara tersebut. Berharap perkara tersebut. Sehingga salah sebagian orang yang mengatakan saya beribadah kepada Allah bukan berharap mengharapkan pahala, bukan karena takut mendapatkan siksa. Ya sekedar beribadah gitu saja. Ini perkataan yang batil, yang salah. Menyelisih khabar-khabar Al-Quran dan khabar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan sifat orang yang beriman ketika beribadah kepadanya. Allah sebutkan wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka berdoa kepada kami, kata Allah, dalam keadaan raghaban, memiliki rasa harap, wa rahaba, memiliki rasa takut. Sehingga ibadahnya seorang muslim itu dibangun di atas kedua sifat tersebut. Apa saja jenis ibadah yang dilakukan oleh dirinya, termasuk pula di dalamnya amalan yang kita sekarang ini berada di atasnya, ad-da'wah ilallah wa ta'allum, berdakwah dan mempelajari ilmu syar'i. Kita menghafal Al-Quran, kita mengajarkan Al-Quran, kita mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, al-ilm, itu semuanya di atas sifat yang tadi disebutkan, raghaban wa rahaba. Kita berharap dengan apa yang kita amalkan kita akan mendapatkan, meraih pahala yang besar, dan kita takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Sisa penjelasan lebih lanjut terkait ayat yang tadi disebutkan serta empat tingkatan kesempurnaan seorang hamba yang tadi beliau sebutkan, kita akan bacakan pada kesempatan yang setelahnya biiznillahi taala. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu, hafizakumullahu taala.